أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان فتيا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ناويتي إنسان syairan kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke malamiyani kafire dewe dak dikateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akali gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiaring dunya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajibe ngaji sak pranatane rupiandalake iman tauhite bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine kang aran lan soleh bagus atine krana mapan mune laku torekot lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane uga hakekot manjing rasane Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru was kita tentang cepake ing jero dodo tentang cepake ing jero dodo kumandel ati lan pikiran merasu ing badan Rasul dati pedoman minong kodalan manjinge iman minong kodalan manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci Kudu Rangkula Rinalan Wai Titirakati Tiriyadai Lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnae rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita Hayong lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate nanging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate palastra ing bungkasane ora kesasar roh langsung dan kadang Allah suarga manggone utuh mayite uko ulase utuh mayite uko ulase ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asha ni wadaraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi karami. Al-Fatiha. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.